Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tadi bahwasanya kejahilan merupakan sebab besar terjerumusnya orang ke dalam penyimpangan akidah dan kesesatan dalam agamanya, menuntut orang itu lebih bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu agamanya. Bahwa penyimpangan-penyimpangan radikalisme dan terorisme tidak bisa pula dihadapi dengan liberalisme, kebebasan, dengan mutlak dan seluas-luasnya yang menyeru kepada persamaan agama dan mendoktrinkan bahwasanya tidak boleh satu agama atau penganut agama tertentu meyakini bahwa hanya dirinya yang benar dan penganut agama yang lain sesat atau kafir. Karena semuanya sama, yang mereka istilahkan millah ibrahimiyah wa kadzabu, dan itu dusta besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat melaknat Yahud, berapa banyak Allah melaknat kaum Nasara karena kemusyrikan mereka dan menyeru bahwa Allah punya anak. Ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Maunya menghadang dan menolak radikalisme ini, tapi dengan kejahilan liberalisme. Sehingga kita dipertontonkan bagaimana di antara mereka membaca solawat atau bahkan surat Al-Fatihah dengan intonasi atau langgam nagu gereja malam kudus. Wal'iyadzu billah. Yang dibaca ayat-ayat Allah atau solawat mulia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan langgam gereja, lagu, intonasi lagu yang dengannya disekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicela Allah dengannya. Oh, Allah punya anak, trinitas, dan yang semisalnya. Demikian orang-orang jahil menghadapi dan membantah radikalisme dengan kejahilan dalam bentuk lain. Wal'iyadzu billah. Tidak mungkin dan tidak akan bisa. Semua ini hanya bisa dikembalikan kepada Quran dan kepada Sunnah. Di sisi lain, sering pula kita mendapati dari orang-orang yang minder dan kerdil nyalinya, kebanggaannya terhadap Islam, sehingga ditanamkan bahwa pembelaan kepada Islam, memperjuangkan Islam, membela Allah, membela Rasul, membela sunnahnya, membela Quranul Karim, diidentikan dengan terorisme, diidentikan dengan radikalisme. Membela agama, membela Quran, cinta kepada Allah dan Rasul, berarti ini teroris, ciri daripada teroris. Padahal sekian banyak ayat berapa yang Allah sebutkan di situ jihad, perintah dan keutamaannya. Rasulullah SAW hidupnya penuh dengan perjuangan, Rasulullah SAW berperang, bertempur, membela agama Allah. Demikian pula para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, dan segenap para sahabat yang lain memperjuangkan agama Allah. Dan itu iman kepada Allah. Bagaimana mungkin diidentikan dengan radikalisme? Itu adalah iman. Jihad amalan mulia. Amar ma'ruf nahi mungkar amalan mulia. Tapi dengan koridor syar'i. Dengan bimbingan Allah, dengan bimbingan Rasulnya. Tapi orang-orang yang kecil dan minder ini menganggap semua itu tanda-tanda radikalisme. Dikebiri seorang muslim dari semangat juangnya membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga tidak benar. Harus ditanamkan pada diri kita dan keluarga kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Quran, cinta kepada Sunnah. Dan meletakkan itu di atas segala-galanya yang ada di dunia ini. Nah, hadirin saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, sebab lain yang tidak kalah pentingnya, yang karenanya orang terseret kepada radikalisme adalah dipisahkannya umat ini, terutama pemudanya, dari para ulama rabbaniyin. Dijauhkan dengan tudingan mereka antek Yahudi, dengan tudingan mereka itu munafikin, mereka itu pro pemerintah dan semisalnya. Sehingga jauh umat dan pemuda ini dari ulama yang membimbing mereka, para provokator-provokator. Yang membimbing mereka, orang-orang jahil yang tidak tahu menau tentang agamanya. Bahkan rincian wudu aja dia enggak tahu. Rukun, kewajiban sholat, sunah-sunah sholat, dia enggak paham. Bagaimana hendak memimpin. Disuruhkan secara mutlak, perang, perang, dan perang. Tanpa ada perincian dan detail secara ilmiah. Seperti yang disuarakan oleh Imam Samudra. Dimanapun Anda menjumpai orang kafir, bunuh, perang. Tidak demikian. Islam mulia, semuanya ada aturan main. Jiwa dibagi dalam syariat. Nafsun muslimah, itu jiwa muslim jelas, seorang muslim yang beriman kepada Allah, bersyahadat, atau itu orang kafir, namun lahu hurma, punya keharaman, tidak boleh disentuh, tidak boleh disakiti, mencakup itu kafir mu'ahad, negara atau orang-orang kafir yang semula itu berperang dengan muslimin atau pemerintah muslim, tapi kemudian ada gencatan senjata, ada perjanjian damai antara mereka dengan muslimin, maka tidak boleh dari mereka ini walaupun kafir untuk dibunuh. Yang kedua, yang dinamakan kafir musta'man atau musta'min, yaitu orang kafir yang diberi jaminan keamanan. Diberi suaka keamanan atau mendapat suaka politik dari pemerintah muslim. Atau termasuk dalam musta'man ini, musta'min, yang ulama sebutkan kalau sekarang setiap orang kafir yang masuk ke negara muslim resmi, dia kafir. entah dari negara mana, masuk ke negara muslim, resmi lewat pemerintahnya, dikasih visa tentunya. Dan itu ma'ruf, jaminan keamanan, seakan dikatakan kepadanya, Anda aman selama di negeri kami. Visa ini jaminan, enggak sembarangan. Makanya pemerintah pun ada aturan mainnya untuk mengeluarkan visa. Berarti diberi jaminan keamanan dia. Tidak boleh. Dan haram hukumnya untuk disakiti apalagi dibunuh. Dan pecundang orang yang membunuhnya. Karena dia memberi amanat, dipercaya melindunginya, ternyata dia khianati dan dia bunuh dalam jaminan tersebut. Yang ketiga, ahlu zimmah atau zimmi, yaitu minoritas kafir yang hidup di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin dan hukumnya ma'ruf dalam ahkam ahlu zimmah. Di tarikh Baghdad, Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dari Jalan Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah sebutkan, man adza dhimmiyan fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu, menyakiti ahlu dhimmah yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka aku musuh dia di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tidak akan dibela oleh Rasulullah. Tidak akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Itu mengganggu. Belum sampai tingkat membunuh. Mengganggu, menyakiti. Idza. Adza. Dia mengganggu entah dengan celaan, caci makian, dilempari atau diapakan, disakiti. Khosmuhu Rasul yaumul qiyamah. Rasul akan menjadi lawan dia di yaumul qiyamah kelak. Kif kalau dia sampai membunuh? Wal'iyadzu billah. Demikian segalanya. Ada syariatnya, ada aturan mainnya. Rasulullah SAW kalau mengutus pasukan, beliau wasiatkan kepada mereka seperti di Sahih Muslim. Salah satu yang beliau sampaikan, wala taktulu walida. Jangan kalian bunuh anak-anak kecil yang enggak ngerti dosa wala faham apa. Haram untuk dibunuh. Diingatkan oleh Rasul karena beliau pemimpin yang amanat, pemimpin yang rahim, rahmat, bukan bengis, bukan pendendam, bukan brutal kayak binatang seperti yang ISIS lakukan dan yang semisalnya. Rahim. Demikian pula ketika Rasulullah SAW inspeksi, dan begitu pemimpin yang bertanggung jawab. Setelah perang selesai, Rasul inspeksi keliling. Melihat korban-korban yang berjatuhan, yang mati. Dari muslimin maupun dari kufar. Dilihat oleh Rasulullah SAW, periksa. Sampai kemudian beliau dapati seorang wanita kafirah. Wanita kafir terbunuh. Maka marah Rasulullah SAW dan mengatakan, makanat hadihi lituktal. Gak pantas, tidak boleh wanita seperti ini dibunuh dalam peperangan. Tidak ridho Rasulullah SAW. Walaupun ini dari kufar. Makanat hadihi lituktal. Enggak boleh perempuan seperti ini dibunuh. Mulia jihad. Ada aturan mainnya. Ada hukum-hukumnya. Tidak brutal. Tidak anarkis. Pokoknya bunuh, pokoknya perangi. Musuh Allah, taghut semuanya. Lah. Rahmatnya Islam. Padahal itu di posisi perang. Bukan tawanan. Seperti tadi, orang perang kadang gak bisa berpikir panjang. Orang perang harus cepat. Kalau gak kamu membunuh, kamu yang dibunuh. Namanya perang. Itu pun diingkari oleh Rasul SAW. Apalagi kalau itu tawanan yang sudah tidak berdaya, diperlakukan begini begitu, direnggut kehormatannya, na'udzubillah. Seperti itu Islam? Hasya wa kalla, sekali-kali tidak akan. Bukan demikian syariat Allah, bukan demikian tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka segala bentuk radikalisme kita mengingkari. Harus umat Islam membenci dan mengingkarinya. Tetapi dengan cara syar'i, dengan bimbingan Quran dan sunnah. Bukan dengan semangat nasionalisme, bukan dengan liberalisme yang itu juga fanatik dan kejahilan yang harus diingkari pula. Dinasehati umat agar tidak terseret kepadanya pula. Sebab lain yang menyeret orang dalam penyimpangan ini adalah lemahnya aqidatul wala wal bara. Lemahnya wala wal bara. Siapa yang kamu beri loyalitas, kamu cintai, kamu hormati, kamu muliakan, kamu dekati, siapa pula yang harus kamu benci, kamu jauhi. Lemah, bahkan tidak difahami seperti apa bimbingan syar'i dalam hal ini. Para ulama sebutkan wala wal bara itu bagaikan benteng. Orang akan aman selama di dalam benteng. Musuh mau apa kalau selama di luar benteng sana kamu aman. Tapi begitu benteng itu roboh, hancur, dengan mudah musuh akan masuk dan memporak-porandakan. Begitu wala wal bara lemah dan rusak, dengan mudah orang masuk dan menyebarluaskan pemahaman dan syubhat-syubhat sesatnya. Sudah gak bisa dipilah mana yang lawan, mana yang kawan, mana yang harus kamu jauhi, mana yang kamu dekati. Orang ini pantas dihormati atau tidak, pantas didengar atau enggak, boleh didekati atau tidak. Lemah dalam hal itu. Tidak ada seleksi. Mudah kesesatan masuk. Ada kedekatan, ada ini, rancuh. Siapa lawan, siapa kawan. Yang keempat atau kelima, lemahnya sisi pergaulan dan pertemanan. Julasa usu, teman-teman jelek yang Rasulullah perumpamakan seperti nafikhil qir, membakar pakaianmu, kecipratan apinya, bau amoniaknya, serba jelek semuanya. Nafikhil qir, teman besar pengaruhnya. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi faqullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Kalau kamu ingin tahu seseorang, tanya temannya. Pasti seperti itu dia. Tidak akan dia temani, tidak akan dia dekati, kecuali yang sama seperti dia. Dan pengaruhnya kadang mengalahkan pengaruh orang tua. Orang tuanya mungkin teriak-teriak begini begitu, kalah dengan pengaruh teman. Makanya, dari sisi pertemanan dan persahabatan ini, banyak yang terjerat oleh jaringan-jaringan sesat mereka. Yang keenam, lemahnya tarbiyah wal mas'uliyah. Lemahnya tarbiyah dan tanggung jawab orang tua. Ada anak-anaknya. Gak mau tahu. Dan itu mas'uliyah amam Allah. Akan dia bertanggung jawabkan. Orang tuanya menganggap sudah gede. Anaknya sudah SMA atau mungkin sudah kuliah, bahkan mulai SMP sudah begitu, kalau sudah SMP ini sudah akil balik atau mau akil balik, apalagi anak-anak zaman sekarang, kata orang tua atau orang tua ini. Enggak bisa dikerasi, enggak bisa dipaksa begini. Dia ngerti sendiri mana yang jelek, mana yang baik, biar dia pilih. Tidak diawasi, tidak dibimbing berteman dengan siapa, keluar masuk kemana, tempat-tempat pengajian yang dia datangi, di mana, siapa dia belajar agamanya, kepada siapa. Media yang dia baca, yang dia buka, kitab-kitab yang dia miliki, yang dia beli, yang dia baca, internet, website, dia buka website ini, website itu, website madfa'ah, menggelontorkan segala yang ada, yasyaru syurur, huwer, suwer, ma fihi khair, abadan. Enggak ada kebaikannya. Yang Facebook, yang ini, yang Twitter, entah apa lagi. Si anak, Masya Allah, tabarokar rahman. Tinggal mengupload, tinggal membaca ini, itu. Terbawa. Orang tuanya gak mau tahu. Sudah gede, sudah dewasa. Begitu tanggung jawabmu sebagai orang tua. Lemah. Tarbiyah dan mas'uliyah dari para orang tua mengingatkan gampang anaknya dicaplok serigala sana, dicaplok serigala sini. Wal'iyadzubillah. Yang terakhir mungkin sebabnya adalah intima. Berintima, menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok sempalan yang ada, ikut masuk dalam sekte-sekte firqah yang beraneka ragam sudah. Jamaah ini, jamaah itu, kelompok ini, kelompok itu, Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, Tabligh, atau kelompok ini namanya, kelompok itu namanya, suruh baiat sama imam amirnya. Wal'iyadzubillah. Kalau sudah baiat, sumpah setia, sehidup semati, ya sudah. Apapun yang diperintah amirnya, enggak boleh dia tolak, harus dia taati. Berangkat ke Syria, berangkat ke sana tanpa izin orang tua, dalam keadaan tidak diridhoi oleh orang tuanya. Di zaman Rasulullah sendiri, Rasulullah suruh pulang, kembali kamu. Bikin orang tuamu tertawa seperti kamu bikin mereka menangis. Mulia. Jihad enggak amburadul semaunya. Kamu punya masih punya orang tua, punya Rasulullah. Berjihadlah pada orang tuamu, baktilah padanya. Ini wala pamit, wala tiba-tiba sudah di sana. Begitu Islam, ajaran siapa yang kamu amalkan? Tuntunannya siapa? Makanya kita terpanggil untuk meluruskan dan membenahi apa yang dinisbatkan kepada Islam. Sementara Islam berlepas diri darinya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membahas radikalisme, seakan identik hanya dengan kelompok-kelompok teroris Khawarij, dalam hal ini ISIS atau waktu lalu Al-Qaeda, yang sekarang tentunya lebih kepada ISIS, itu yang dibicarakan. Terus itu yang dihembuskan. Dan memang demikian, mereka termasuk jelas kelompok radikalisme yang berbahaya. Tapi ada satu yang jauh lebih berbahaya. Baik akidahnya maupun terornya. Yaitu kaum Syiah Rafidhah. Akhzahumullah, qatalahumullah, anna yufakun. Suatu aliran radikal dan membawa teror kepada Islam dan kaum muslimin semenjak mereka ada sepanjang sejarah. Dan sejarah hitam tercatat bagi mereka. Berlumuran darah. Agama Syiah ini. Kita tahu Al-Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Rasulullah. Mertua Rasulullah. Yang setan pun memilih jalan lain jika berjumpa dengannya. Faruqu lidinillah. Abu Hafs radhiyallahu an dibunuh oleh Majusi. Abu Lu'lu'ah, seorang Majus dari Majusi, dendam yang berkepanjangan karena Furs Persia dihancurkan di bawah zaman kekuasaan Umar radhiyallahu taala anhu. Kuburan Abu Lu'lu'ah sampai hari ini dimuliakan, dibangun bangunan megah dari marmer di Iran sana. Dimuliakan oleh mereka, diziarahi. Siapa Abu Lu'lu'ah ini yang membunuh Umar ibn Khattab? Sahabat mulia, orang kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu, untuk menjaga dan melestarikan dendam ini agar tidak terputus sepanjang zaman, agar terus dendam ini terpelihara dan semakin menumpuk di sanubari pengikutnya dan penganutnya, maka Syiah membuat haul, acara setiap tahun yang mereka peringati dengan nama Arba'inat di setiap bulan Muharram. Meratapi kematian Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Kita semua sebagai muslim tentunya sedih atas terbunuhnya dan kematian Husain. Tapi kemudian tidak boleh kita berucap atau berbuat yang menyalahi syariat. Rasul katakan, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan dari kami yang menampari pipinya, mengoyak-ngoyak merobek pakaiannya, dan meratapi dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Bukan dari ajaran Rasul SAW. Sedih wajar, manusiawi. Tidak lebih dari itu. Sementara mereka, lah, diperingati. Kalau di Indonesia sini sebatas masih memukul-mukul tubuh. Sambil meneriak-neriakan, ya Husain, Husain syahid Karbala. Karena meninggal di daerah Karbala sana namanya. Tapi di daerah lain atau di luar negeri sana, sudah ma'ruf menjadi budaya mereka dengan senjata tajam. Betul-betul senjata tajam. Pisau, pedang, dan sebagainya. Kampak pukul-pukulkan ke kepalanya, ke punggungnya, ke dadanya. Bahkan anak kecil, anak bayi. Dibawa oleh ibunya, hewan ini, bukan manusia. Binatang ini. Bahkan binatang lebih mulia darinya. Nah, kamu lihat binatang. Kuda, sapi, dan yang lainnya semua binatang. Hatta naruh kakinya dia hati-hati sekali. Takut keinjak anaknya. Hati-hati kucing. Kalau anaknya kamu taruh di ranjang, dia masuk mau nyusui. Hati-hati dia posisikan dirinya. Supaya gak ketiduran ini anak-anaknya yang masih matanya tertutup begini. Sayang sekali sama anaknya. Sampai ada yang mau ganggu. Ayam yang kecil, subhanallah, kamu tendang mati. Tapi begitu dia punya anak, dilindungi anaknya. Jangan sampai ada yang berani ganggu. Dia cocok kamu atau dia tabruk begitu. Lah itu. Sayang sama anaknya. Ini orang Syiah, bayinya dibawa ke syekhnya. Ke syekh tarikatnya, gurunya, spiritualnya. Dilukai kepalanya dengan pisau, jruet berdarah. Bangga dia senang. Waduh, ini termasuk bela sungkawa. Berjuang demi Husain bin Ali. Subhanallah, anak dilukai. Binatang enggak demikian. Ini semua untuk melestarikan dendam. Sehingga terus umat Islam atau terkhusus ahlu sunnah musuh. Musuh dan musuh. Terpelihara ini terus. Karena diperingati setiap tahunnya. Selain juga untuk menyatukan langkah. Untuk menyatukan semangat bahwa mereka siap berdarah demi membela Husain dan ajarannya Syiah menurut mereka. Penuh dengan darah, radikalisme, teror, menebar teror kepada kaum muslimin. Berlanjut dendam mereka ini, setelah terbunuhnya Umar, muncul Abdullah bin Sabah di masa khilafah Uthman, masuk mempengaruhi orang-orang Madinah, enggak berhasil, karena di Madinah banyak sahabat, banyak ulama, terbantahkan syubhat murahnya dengan ilmu, enggak laku. Akhirnya dia pindah ke Mesir, ke Kufah, ke Basrah, menggalang sekian banyak yang termakan karena juhal, banyak orang jahil. Terprovokasi oleh Abdullah bin Sabah bahwa Utsman enggak adil, bahwa Utsman nepotisme, hanya memilih dari Bani Umayyah, bahwa Utsman begini dan begitu. Akhirnya mereka berjalan dengan banyak ke Madinah, mengepung rumah Uthman, berkudeta, singkat cerita sampai Uthman terbunuh. Syahidan, madluman, radhiyallahu ta'ala anhu. Yahud, di balik ini semua Persi, Majusi. Terus demikian, di masa khilafah Yazid bin Muawiyah, demikian mereka menghembuskan permusuhan, kebencian rakyat kepada pemimpinnya, diprovokasi sehingga banyak terjadi peperangan dalam sejarah di masa Yazid bin Muawiyah. Oh, Yazid ini anaknya Muawiyah, Muawiyah yang memerangi Ali. Para orang yang berambisi masing-masing merebutkan kekuasaannya, dan sering kita dengar demikian, dan itu kedustaan besar. Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan, dua sahabat mulia, jauh dari ambisi dunia. Mereka orang yang sangat soleh, orang yang sangat bertakwa kepada Allah, mujtahid, alim, ulama besar di umat ini. Tidak ada satupun dari mereka yang berpikir untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan dari yang lainnya. Al-Muhim, berikutnya pula makar Ibnu Al-Qami di Baghdad di masa Musta'sim Billah, dinasti Abbasiyah. Makarnya Ibnu Al-Qami ini orang Rafidah, orang Syiah, yang dengan cara klandestin, dia dengan takiyahnya menampakkan diri sebagai ahlu sunnah, sampai mendapat amanat terbesar sebagai menteri, dipercaya, didengar. Mulai dia saat mendapat amanat itu dihembuskan isu kepada khalifah, enggak perlu banyak-banyak pasukan, buat apa? Nah, negara kita aman, Baghdad aman, alhamdulillah. Lebih baik biayanya untuk pembangunan, untuk ini, Bahasa-bahasa yang seperti itu sering kita dengar. Ngapain TNI beli alutsista? Kenapa TNI mendatangkan alat-alat berat, persenjataan? Negara aman buat apa? Makar. Dituruti oleh Khalifah Mughaffal rahimahullah. Dipercaya menteri pada posisinya. Lah berikutnya, yang ada pun terlalu besar gajinya. Honornya terlalu gede. Kita perlu ekonomi ini itu untuk rakyat, untuk begini begitu. Dikurangi, dikurangi, dikurangi sampai pada dasar yang sangat kecil sekali. Sampai disebutkan dalam sejarah, miskin-miskin dan fakir miskin bahkan tentara-tentara di Baghdad saat itu. Sampai tidak jarang dari mereka ngemis di jalanan. Tentara, pasukan khalifah. Karena gaji yang sangat-sangat tidak cukup untuk kehidupannya, ngemis-ngemis mereka di jalanan Baghdad. Untuk dapat sesuap nasi untuk dirinya dan keluarganya. Dan ini semua persiapan, makar. Na'udzubillah. Kalau pasukan atau tentara sudah dalam kondisi seperti itu, dan itu berlangsung cukup lama, dia akan siap menjual agamanya sekalipun demi sesuap nasi. Apalagi sekedar menjual bangsa dan negaranya, PN itu negara. Yang penting saya bisa makan. PN itu bangsa, yang penting anak istri saya bisa makan. Dengan sedikit harta, dengan sedikit godaan duniawi, makar. Sampai pada saatnya, dia kasih aba-aba kepada Tatar, Mongol, untuk masuk Baghdad, dan terjadilah apa yang terjadi. Pembantaian massal, ribuan, bahkan jutaan, lebih dari 2 juta orang terbunuh. Ketika Tatar masuk Baghdad. Rahimahumullah, muslimin, muslimat. Gak ada yang selamat, kecuali yang Allah selamatkan, itu pun mengenaskan. Sebagian mereka karena ketakutan, Mongol bengis luar biasa, gak ada rahmatnya. Yang selamat itu sempat sembunyi masuk, maaf, ke dalam sapi tank. Setelah sekian hari, entah berapa lama, dia keluar setelah dirasa aman. Ya kamu bayangkan, sekian hari di tempat seperti itu. Tubuhnya, kulitnya. Hidup, tapi ya seperti itulah kondisinya. Sungai Tigris berubah jadi merah. Darah kaum muslimin, muslimat. Siapa dalang di balik ini semua? Ibnul Alqami. Seorang Syiah. Rafidhah. Betul, pelakunya secara langsung mungkin dikatakan Tatar. Tapi Tatar gak masuk begitu saja. Ada main mata dengan orang Syiah. Darah itu yang mereka inginkan dari kaum muslimin. Gak akan puas mereka. Dendam lama, Persi, Majusi. Kepada kaum muslimin. Radikalisme. Begitu pula apa yang sejarah catat, bagaimana mereka membunuh jamaah haji dengan khianat. Ketika di zaman dulu orang kalau haji berarti antara hidup mati. Mungkin kalau kakek-kakek kita masih hidup tanya, dulu belum ada pesawat. Yang aman pun paling naik kapal. Kapal di zaman itu enggak secanggih sekarang. Ya Allah, dia bisa hidup sampai sana, sampai kembali ke sini, wa illah kirim salam di tengah laut sana sudah. Hidup mati haji. Makanya tangisan betul mereka ketika melepas di apa? Di pelabuhan-pelabuhan ini. Nangis betul keluarganya, habis-habisan sudah. Karena entah dia bisa kembali atau enggak. Laut, samudra seperti itu. Kapal mungkin kapal layar. Belum lagi perjalanannya selama di sana. Ibnu Katsir sebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, beberapa dari jamaah haji ketika pulang setelah haji dicegat oleh Qaramithah Batiniyah Ismailiyah Syiah. Walhasil perang antara jamaah haji ini dengan, karena mereka tahu tidak aman, mereka berbekal pedang dan semisalnya panah untuk menjaga keamanan dirinya di zaman itu. Walhasil karena perlawanan sengit, akhirnya berhenti kaum Qaramithah. Sebentar, kalian ini dari pasukan negara, dari pasukan khalifah gini. Enggak, kami ini orang sipil, jamaah haji, kami mau pulang. Setelah alhamdulillah selesai haji, kami mau pulang ke negara kami. Oh maaf, kami salah paham. Kami kira kalian ini pasukan dari khalifah, kami memang mencari untuk membunuh mereka. Oh enggak, ya sudah, lanjutkan perjalanan kalian kalau gitu. Ya sudah, ghaflah. Ketika seperti itu kan lalai orang. Sudah senjata ditaruh, ini ditaruh, jalan lagi. Begitu dalam keadaan lalai, diserang lagi oleh Qaramithah. Disebutkan lebih dari 30 ribu orang mati. Dibantai sepulang haji. Syiah kembali berulah. Bukan sedikit 30 ribu. Kalau di Semarang dikatakan, di alun-alun Semarang, ada 3.000 aja, enggak usah 30.000. Enggak usah 3.000 bahkan. 300 orang mati di alun-alun sana, di Banten. Ya apa kira-kira? 300 orang, enggak usah 3.000, apalagi 30.000. 300 orang. Dikecilkan lagi, 30 orang. Di Banten dengan kejam mati di alun-alun Semarang sana, di Simpang 5 atau Simpang 6 namanya. Kira-kira ya apa? Gemparnya. Kif. Bayangkan ini 30 ribu nyawa muslim setelah menjalankan ibadah haji. Di masa itu, ikhwan barakallahu fikum, yang popularitas manusia juga gak sebanyak sekarang. Sekarang berapa? Di Indonesia sendiri 250 juta ya? Kurang lebih. Nah di masa itu, kata umat manusia sedunia mungkin sedikit jumlahnya, gak sampai segitu. 30 ribu dibunuh. Bukan hanya itu, Hajar Aswad, mereka culik, mereka curi, mereka ambil. Sehingga kata Ibnu Katsir, lebih dari 20 tahun, Muslim tidak bisa mencium Hajar Aswad. Semestinya orang tawaf, tiap kali putaran dia mencium Hajar Aswad, atau dia pegang, dia cium tangannya. Selama 20 tahun mereka gak bisa lakukan itu, Hajar Aswadnya gak ada. Diambil oleh Qaramithah. Sampai kemudian diambil lagi dan dikembalikan oleh kaum muslimin. Asyahid sejarah hitam mereka. Penuh berlumuran darah kaum muslimin. Ini tidak kalah bahayanya. Radikalisme, terorisme. Baik kepada umat Islam itu sendiri terutama, ataupun kepada bangsa dan negara. Mereka tidak akan puas sampai mendapatkan wilayatul faqih. Wilayatul faqih istilah dalam kaum Syiah, bahwa setiap negara atau wilayah harus masuk ke pemimpinan imamah. Nginduknya ke Iran sana. Harus wilayatul faqih. Enggak boleh ada negara, ada daerah yang dipimpin oleh presiden atau raja di luar dan lepas dari wilayatul faqih. Harus ke sana kembalinya, nginduknya. Semua ini menjadi PR bangsa, menjadi PR kaum muslimin. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus bertaawun, bekerja sama sebagai guru, pengajar, seorang dai, rakyat bersama pemerintahnya untuk membenahi kondisi, membenahi akidah kita, membenahi ibadah kita, membantah segala penyimpangan dan kesesatan yang dinisbatkan kepada Islam, sementara Islam, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari semua itu. Tanpa ta'awun, tanpa kerjasama akan sia-sia semua itu. Berat, tugas besar. Intinya kita hendaknya bersungguh-sungguh meluangkan waktu untuk belajar agama yang benar, pengamalan yang benar. Sudah ada contoh dari para sahabat Nabi kita, bagaimana mereka memahami, seperti apa mereka menerapkan. Contohlah, merekalah sebaik-baik umat ini yang dipuji Allah, dipuji Rasulnya. Tinggal dicontoh, tinggal dituruti, jadikan panutan agar selamat kita di dunia dan akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, wassalallahu ala nabina Muhammad. Ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab apa yang bisa kita jawab. Wa nasallallahu taufik. Apa sebenarnya yang terjadi di Syria? Kalau yang terjadi selama ini adalah fitnah yang terjadi. Itu yang para ulama kita sebutkan. Tidak ada jihad di sana. Yang ada adalah fitnah. Qitalul fitnah. Pertumpahan darah. Jabhah Nusrah punya bendera sendiri. Dan komando sendiri. ISIS, Daesh punya bendera sendiri, punya komando sendiri. Nanti ada lagi Jaisul Hur namanya, punya komando sendiri, punya ini sendiri, dan masing-masing saling tempur, saling membunuh, saling menghalalkan nyawa satu dengan yang lain. Bagaimana mereka mengkafirkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Bahkan dengan jelas mereka katakan, kalian, ISIS mengatakan kepada Nusrah, sebaliknya pun demikian, Nusrah kepada ISIS, kalian itu lebih kafir dari orang kafir, lebih murtad dari Bashar Asad. Dan kami harus menumpas kalian dulu sebelum menghabisi Bashar Asad. Padahal dulunya isunya ketika mereka merekrut, memberangkatkan orang, Bashar Asad dolim, Bashar Asad begini. Asad kepada muslimin, Asad kepada muslimin, gini-gini. Sama yang di sana bukan Asad yang dihadapi. Nyawa kaum muslimin, darah sesama mereka. Makanya fatwa ulama tidak ada jihad di sana. Yang ada fitnah dan pertumpahan darah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Benarkah ISIS bentukan Yahudi? Mengapa mereka berperang melawan Syiah yang juga bentukan Yahudi? Di mana ada ISIS melawan Syiah? Itu pembohongan publik saja. Khawarij mereka ini, teroris, tidak akan selamanya berperang melawan Syiah. Kedua-duanya antek Yahudi. Terbukti, satu, tentara Al-Qaeda di zaman Usama atau Ayman Dawahiri di perbatasan Afghanistan-Iran, daerah Khurasan, dilatih oleh pasukan elit militer Iran. Dilatih perang, dilatih militer. Gratis. Iran mendidik dan melatih mereka. Subhanallah. Nah, kalau dibunuh kan bunuh sekalian pasukan militernya Iran. Kenapa kok ada pelatihan gratis lagi? Sekian ribu pasukan Al-Qaeda di masa itu. Nah. Kedua, ketika mereka membuat penyerangan di Baghdad, Irak, mereka serbu beberapa kedutaan besar negara-negara asing. Banyak dari mereka terbunuh, termasuk duta besar Saudi yang di sana. Dan beberapa dubes negara lain hilang, tidak tahu, tidak jelas kabarnya, jadi tawanan mereka, kemungkinan besar dibunuh. Hasil semuanya hilang, tidak ada kabar, terbunuh. Kecuali kedutaan besar Iran. Duta besarnya diantarkan dan disampaikan ke Iran dengan selamat, dikembalikan oleh mereka. Masya Allah, tabarakar rahman. Akrabnya, mesranya. Duta-duta lain kalian bunuh, duta-duta lain kalian tawan, kemudian entah kemana beritanya gak jelas, mati. Iran dikembalikan dengan selamat, tidak ada satupun luka pada tubuhnya. Apa artinya? Terjemahkan sendiri. Kalau jauh dengan apa ini? Kalau jauh dari dengan wasilah, kalau dekat datang di makam para wali, pertanyaan orang tersebut termasuk golongan ahli sunnahkah? Yaitu satu di antara dua golongan. Kalau jauh dengan wasilah, kalau dekat kalau yang ditanyakan tentang doa, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak berdoa kepadanya. Allah sebutkan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh tadarru, dengan pelan-pelan. Allah pun perintahkan dan menjanjikan kepada mukminin yang berdoa kepadanya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, doalah kalian kepadaku, mintalah, pasti aku akan kabulkan. Makanya rahasianya para ulama sebutkan, kalau itu perkara-perkara agama yang lain, perhatikan, jika Rasulullah ditanya, selalu Allah perintah Rasulnya untuk menjawab. Yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya padamu, wahai Rasul, tentang haid, wanita haid bagaimana hukumnya. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Katakan, jelaskan ke mereka. Rasul sebagai perantara menyampaikan syariat Allah, bahwa itu kotor, darah kotor, penyakit, ini jauhi, kalian jangan digauli selama haid. Yas'alunaka anil ahilla, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj, katakan itu waktu dan penentuan haji bagi manusia. Yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, mereka bertanya padamu tentang harta rampasan perang, katakan itu untuk Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Selalu Allah perintah Rasulnya untuk menerangkan, menjawab. Tapi beda ketika ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, bertanya kepadamu wahai Rasul, fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, aku dekat pada mereka, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Tidak Allah katakan, katakan kepada mereka wahai Muhammad bahwa aku dekat. Tapi Allah sendiri yang jawab, aku dekat pada mereka. Menunjukkan dalam doa Allah tidak inginkan ada perantara antara hambanya dengan dirinya. Allah cinta dan Allah senang hambanya berdoa langsung kepadanya. Dan Allah maha mengabulkan doa, maha mendengar. Oleh sebab itu, adapun ziarah kubur, ziarah orang yang telah mati, disyariatkan. Rasulullah katakan, fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kubur orang yang telah mati, karena itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Untuk apa ziarah kubur? Mengingatkan kita akhirat, mengingatkan kita pasti kita pun akan mati, untuk bersiap diri banyak ibadah. Nah, yang kedua, untuk mendoakan orang yang telah mati itu. Kita memberi manfaat kepadanya dengan doa kita untuknya. Sehingga kita doakan, ya Allah ampuni fulan. Siapa yang kita ziarahi misalnya? Ya Allah jaga dia dari azab kubur. Ya Allah angkat derajatnya. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga baginya. Jangan kau jadikan kuburnya sebagai lubang dari lubang-lubang neraka. Dan yang semacam itu. Didoakan. Bukan kamu meminta manfaat. Ziarah kubur bukan kamu meminta-minta kepada yang dikubur. Wahai fulan bin fulan, saya punya hajat ini itu, anak saya begini atau orang tua saya begini, tolong sampaikan ke Allah, gini. Kamu yang minta manfaat. Bukan itu ziarah kubur. Kamu yang memberi manfaat, kamu doakan yang meninggal itu. Bukan kamu yang kemudian minta didoakan, minta disampaikan hajatmu kepada Allah. Bukan demikian Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita. Nah, makanya perlu seperti tadi, prinsip yang Rasul jelaskan, nah, dari Allah, dari Rasulnya, para sahabat, tentang wasilah, kemudian kalau dekat kamu datangi kuburannya fulan dan fulan. Pertanyaannya, contohnya mana dari Rasulullah? Contohnya mana dari para sahabat? Ada yang melakukan begitu? Atau sebaliknya? Ketika paceklik di masa Umar, kemarau panjang, gak turun hujan, ladang banyak gagal panen, binatang banyak mati, dehidrasi. Umar istisqa, sholat meminta hujan kepada Allah, mengajak Abbas, paman Rasulullah SAW. Sholat di lapangan, dalam doanya beliau katakan, ya Allah, kami dulu semasa Rasul hidup, meminta hujan kepadamu dengan beliau. Ini Rasulullah yang memintakan hujan kepada Allah. Orang datang mengeluh kepada Rasul, ya Rasulullah lama gak turun hujan gini. Allah, Rasulullah mintakan, ya Allah turunkan hujan. Gak lama langsung hujan turun. Nah, itu dulu ketika Rasul hidup. Sekarang kata Umar, kami memohon hujan kepadamu. Nah, dengan doa, berdoa. Karena Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul ada. Untuk berdoa memohon kepada Allah. Agar diturunkan hujan. Asyahid pendalilannya di sini. Umar dengan para sahabat lain. Enggak berduyun-duyun datang ke kuburan Rasulullah. Ya Rasulullah mintakan hujan sama Allah. Ya Rasulullah kami butuh hujan. Sampaikan kepada Allah. Enggak. Padahal mereka sangat cinta kepada Rasulullah. Enggak ada yang mengalahkan para sahabat cintanya kepada Rasulullah SAW. Tidak akan ada. Ketaatannya pun demikian kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka berdoa kepada Allah. Abbas yang meminta, memimpin doa. Karena sebagai paman Rasul SAW. Makanya yang kritis, tanya. Ilmiahnya. Dalilnya mana, di dalam ayat apa, dalam hadis mana. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Nah, apakah perpecahan golongan menjadi 7 golongan itu hanya nama-nama yang mereka bawa dengan bendera-bendera? Atau pecahnya golongan itu karena adanya penyimpangan, mengingat di negeri ini banyak sekali kelompok. Apakah mereka termasuk dari 7 golongan itu? Nah, pertanyaan bagus. Kata Imam Al-Amir As-Sun'ani rahimahullah, yang Rasul sebutkan ini 72 golongan ada di neraka, diancam, menjelaskan bahwa kesesatan itu beraneka ragam bentuknya. Macam-macam ideologinya, berwarna-warni doktrin dan metodenya, konsepnya pun macam-macam. Dan yang benar hanya satu, yang selamat hanya satu. Prinsip mereka selalu kembali kepada Allah, mengembalikan kepada Quran, kepada sunnah Rasul, kepada para sahabatnya. Ini yang selamat. Yang lain sekian banyak pasti menyimpang dari ini. Nama mereka beraneka ragam, macamnya banyak sekali. Tapi prinsipnya akan seperti ini. Tidak ada yang mereka jadikan panutan dari Rasul maupun para sahabatnya. Sekarang tarikat-tarikat yang ada misalnya, ada tarikat Naqsyabandiyah, ada tarikat Chishtiyah, ada tarikat Qadiriyah, ada tarikat Tijaniyah, ada tarikat macam-macam sudah. Pertanyaan simpel aja. Abu Bakar ikut tarikat yang mana? Umar bin Khattab bayat ke tarikat yang mana? Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik dan semua sahabat ikut yang mana? Imam Syafi'i, Malik ibnu Anas, Ahmad bin Hanbal, Bukhari ikut tarikat yang mana? Imam-imam kaum muslimin, para ulama kita, gak ada. Kembalikan agama itu ke jalan yang benar. Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah, kepada Rasul, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada sunnah jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Itu lebih baik buat kalian. Itu yang Allah perintahkan agar umat terentaskan, terselamatkan dari berbagai penyimpangan dan kesesatan yang ada. Kelompok banyak sekali, bendera dan namanya. Kamu tanyakan kepada pimpinan kelompok itu, kamu tanyakan kepada amir atau jamaah kelompok itu, apapun namanya. Pemahaman kalian ini, metode kalian ini seperti sahabat siapa sih? Siapa contoh satu sahabat yang seperti kalian ini siapa? Saya ingin mengikuti orang-orang yang jelas-jelas diridhoi oleh Allah. Sekian banyak ayat Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Para sahabat Nabi. Orang-orang yang Rasulullah sebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik umat ini adalah generasiku, para sahabatku. Saya ingin manut ke mereka, nyontoh mereka, ngikuti mereka. Hat, siapa yang seperti mereka dari kalian ini? Siapa yang kalian turuti? Contoh kalian siapa? Figur para sahabat. Harus. Subhanallah, subur berbagai macam aliran dan ajaran. Bahkan kalaupun mengaku nabi, ya ada saja pengikutnya. Nabi baru dengan ajaran baru, gak perlu sholat, gak perlu zakat. Ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam sudah. Hanya orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang agamanya, yang mudah termakan dan jadi korban kesesatan-kesesatan itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala penyimpangan yang tampak maupun yang tersembunyi. Wallahu taala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.